akan tangguh. Itu yang ku harap ada padaku, agar agar diriku bisa melumpuhkan tingkah liarmu. Jangan, jangan sia-siakan kehadiranku pada mimpimu, karena hanya lewat mimpi aku bisa menjamahmu, juga memilikimu. Ajari aku tuh jadi pejantan tangguh. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi. Menatap matahari pun aku tak mampu. Udara